الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله كتاب ملجكاً فجراً جدادي Kitab Zadul Ma'ad Barakallahu Fikum. Di fawaid yang bisa kita ambil dari perang Tabuk. Qala rahimahullahu ta'ala wa minha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina as-salataini bis-safar. Faedah yang bisa kita ambil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang menjamak antara dua sholat di dalam perjalanan safar beliau, yakni duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Imma jamak takdim wa imma jamak ta'khir. Barakallahu fiik. Walaupun jamak ini bukan hanya rukhsah untuk orang yang musafir, tapi untuk orang yang mukim di keadaan-keadaan tertentu pun boleh mereka melakukannya. Beda dengan qasar. Qasar itu memendekkan, ya ini hanya untuk para musafirin. Ya, sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini hanya untuk para musafirin. Barakallahu fikum. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina as-salatayni bis-safar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau menjamak antara dua salat dalam perjalanan beliau. Biasanya kalau beliau dalam kondisi jaddas sayr. Beda kalau beliau nazil. Biasanya beliau tetap melakukannya di waktunya masing-masing. Tidak menjamaknya. Walaupun beliau mengkasar, beliau tidak menjamaknya. Beliau tetap melakukannya di waktunya masing-masing. Tidak seperti yang dipahami oleh banyak orang. Pokoknya menjamak, mengkasar jamak. Kasar jamak. Tidaklah demikian. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkasar perjalanan dalam perjalanan beliau, tapi tidak selamanya beliau menjamaknya. Barakallahu fikum. Waqad jaa jam'u taqdim fi hadhihi al-qissah, dan datang riwayat jamak takdimnya Rasulullah SAW di kisah ini, kisah perjalanan safar beliau dalam perang Tabuk, dari hadis Mu'adz kama taqaddama wa dzakarna 'illat al-hadis, dan telah kami sebutkan kelemahan hadis ini. Wa man ankarahu, dan orang-orang yang mengingkarinya dari kalangan para ulama. Wa lam yaji jam'u taqdimi anhu fi safarin illa hadza, dan tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan bahwa beliau menjamak takdim dalam perjalanan safar beliau kecuali ini. Barakallahu fikum. Wa sahha anhu jam'u taqdim bi Arafah qabla dukhulihi ila Arafah. Ada yang sahih bahwa beliau menjamak-jamak takdim itu pun hanya di Arafah, sebelum beliau masuk Arafah. Barakallahu fikum. Sebelum beliau masuk ke Arafah, beliau telah menjamaknya. Fa innahu jama'a baina adh-dhuhri wal 'ashri fi waqti adh-dhuhr. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak antara zuhur dan asar di waktu zuhur. Fa qila dzalika li ajli nusuk. Ketika ditanya, maka dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan itu karena manasik haji yang beliau lakukan. Beliau lakukan kama qala Abu Hanifah, sebagaimana dikatakan oleh Abu Hanifah, wa qila li ajli safari tawil. Ada juga yang mengatakan karena perjalanan safar yang panjang, kama qala Syafi'i wa Ahmad, sebagaimana ini juga dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad. Wa qila li ajli syughl. Ada juga yang mengatakan kenapa Rasulullah menjamak takdim duhur dengan asar di waktu duhur, li ajli syughl, karena kesibukan. wa huwa ishtighaluhu bil wuquf, yani disibukannya beliau dengan wukuf, wa ittisaluhu ila ghurubish syams, dan bersambungnya terus menerus wukuf itu sampai terbenamnya matahari, mulai dari masuknya ke Arafah sampai terbenam matahari. Qala Ahmad ya jama'u lisyughl, Al-Imam Ahmad mengatakan beliau menjamak salat pada saat itu karena kesibukan. Wa qalu jama'atin min as-salaf wal khalaf wa qad taqaddam, dan ucapan pendapat kelompok dari kalangan salaf dan khalaf dan telah kita lewati. Itu faedahnya, boleh menjamak takdim atau menjamak takhir bagi orang-orang yang sabar kalau kondisinya mengharuskan. Tapi kalau tidak, maka boleh mereka melakukannya di waktunya masing-masing walaupun dengan mengkasarnya. Baik. Wa min ha jawazut tayammum, ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan beliau haji, beliau tidak pernah menjamak kecuali di dua tempat ini, ketika di Arafah dan ketika di Muzdalifah. Selain waktu beliau sudah biasa melakukannya di waktunya masing-masing dengan kasar. Taib, wa minha jawazut tayammum birraml, bolehnya tayammum dengan pasir. Fa'inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu qata'u ar-rimal allati bainal madinati wa tabuk wa lam yahmilu ma'ahum turaban bila syak. Bolehnya tayammum dengan pasir karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya qata'u ar-rimal, mereka menempuh jalan melewati padang pasir. Allati bainal madinati wa tabuk, antara Madinah dan Tabuk, padang pasir panas terik. Walam yahmilu ma'ahum turaban bila syak, dan tentu beliau tidak membawa atau para sahabat yang lainnya pun tidak membawa tanah untuk dipakai tayammum. Barakallahu bikum. Wa tilka mafawis mu'tishah tayyib syakau fiha al-atsha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah mafawis, yakni jarak yang terbentang sangat jauh, mu'tishah, yang membuat orang dahaga sampai mereka keluhkan dahaga mereka ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qatan kanu yatayammamuna bil ardh allati hum fiha nazilun, dan pasti bahwa mereka karena membawa air sekedar untuk minum, barakallahu bikum, dan kebutuhan yang sangat darurat, tentunya mereka tayammum, barakallahu bikum, dengan tanah allati hum fiha nazilun. Hadza kulluhu mimma la syakka fihi ma'a qawlihi fahaitsu ma adrakat rajulan min ummati shalatu fa indahu masjiduhu wa tahuruhu. Hadza kulluhu mimma la syakka fihi, ini semuanya tentunya kita tidak ragukan lagi. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahaitsu ma adrakat rajulan min ummati shalatu, dimanapun salah seorang di antara umatku ditemui oleh waktu sholat, sholat datang, dimanapun mereka, fa indahu masjiduhu, maka disitulah tempat sholat dia, watahuruhu, dan tempat bersucinya dia. Kalau tidak ada air, maka silakan pakai tanah. Tidak ada tanah, silakan pakai pasir. Barakallahu bikum. Anda di pemukiman, silakan bersama dengan orang-orang melakukan sholat. Anda di tengah laut mungkin hanya beberapa orang, atau bahkan boleh jadi Anda sendirian mancing mungkin atau apa masuk waktu, atau Anda berburu jauh di tengah hutan waktu sholat masuk, Anda harus sholat. Atau Anda di kebun yang jauh dari pemukiman, yang jarak antara kebun Anda dengan tempat tinggal Anda jalan kaki 1 jam misalnya, ini kan sangat merepotkan, harus bolak-balik untuk melakukan sholat jamaah. Maka sholat di tempat Anda. Karena habis waktu cuma di jalan. Beda kalau cuma sekitar 5 menit, ya kan? Dari kebun ke masjid yang ada di kampung, atau 10 menit. Satu yang 5 menit lah, atau 2 menit dengan pakai kendaraan. Bolak-balik cepat. Baik. Beda kalau memang harus jalan kaki ke kebun, saya menempuh jarak yang jauh menelan waktu 1 jam. Baik. Subhanallah. Ya habis waktu di jalan saja kalau begitu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang sahabat, beliau mengatakan inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Sungguh aku melihat bongkos senang dengan kambing-kambing dan senang dengan tempat-tempat yang jauh, pelosok-pelosok untuk kau gembalakan kambingmu. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau masuk waktu sholat hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian satunya lagi mengimami. Dua orang. Barakallahu fiik. Jadi intinya ini, dimanapun seorang berada, masuk waktu sholat maka silahkan dia sholat. Mau di atas pesawat, mau di atas kereta, mau di atas bus. Barakallahu fiik. Kalau tidak memungkinkan memang mereka turun, silahkan sholat di atas. Demikian juga di laut, demikian juga di tengah-tengah hutan, padang pasir. Tayyib barakallahu bikum. Wa minha annahu sallallahu alaihi wasallam aqama bi Tabuk 20 yawman yaqsur as-salat. Di antara faedahnya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tinggal di Tabuk 20 hari. Beliau mengqasar salat. Wa lam yaqul lil umma la yaqsur rijalus salata idza aqama aktsara min dhalik. Tayyib. Walam yakulil ummah, selama 20 hari beliau mengkasar sholat. Dan beliau tidak mengatakan untuk umat ini, la yasruh rijalus sholata, tidak boleh seorang laki-laki atau para laki-laki mengkasar sholat kalau lewat dari 20 hari. Walakin ittafaqat iqamatu hadhil muddah. Yang ada bahwa kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Tabuk ya pas bertepatan dengan 20 hari. Barakallahu fiik. Bukan beliau menentukan bahwa harus 20 hari. Wa hadhil iqamah fi hali safar la takhruju an hukmi safar. Dan iqamah yang seperti ini pun tetap seseorang dikatakan musafir, tapi musafir nazil namanya. Hukum safar masih berlaku pada dia bahwa dia sebagai seorang musafir. Baik, sawa'un talat aw qasurat idza kana ghairu mustautin. Sama apakah dia lama atau sebentar tinggal di tempat itu, selama dia tidak menginginkan untuk tinggal sebagai penduduk. Barakallahu fikum. Seperti antum ke Gorontalo misalnya, ada urusan. Apalah dari urusan, urusan tanah, membuat surat ini, surat itu, macam-macam. Yang terkadang enggak jelas kapan selesainya, kapan rampungnya ini urusan. Terkadang makan waktu sepekan, dua pekan, satu bulan, dua bulan, agar enggak kunjung-kunjung selesai juga. Ya selama itu Anda di sana, ya selama itu pula Anda masih dicap musafir. Musafir nazil namanya. Baik. Wala azim, wala azimul iqama bidzalikal mawdi', dan juga tidak berazam untuk tinggal di tempat itu. Ya hanya pokoknya selesai urusan langsung pulang. Barakallahu fiik. Walaupun menelan waktu sekian bulan. Barakallahu fiik. Misalnya Anda seorang pekerja, ada proyek di sana. Ya kan? Anda tidak berniatan untuk tinggal di sana. Pokok selesai proyek pulang. Mau makan waktu 2 bulan, setengah tahun, 1 tahun bahkan, selama Anda tidak berniat untuk tinggal di sana. Kalau tidak ada halangan maka afdal salat bersama dengan apa? Bersama dengan orang-orang. Barakallahu fikum. Ada orang-orang sholat di situ, ikut sholat. Tapi kalau memang lelah, capek, baru datang atau ada urusan kemudian kelelahan, maka sholat di rumah lah bahasanya. Sholat kasar atau sholat di pondokan atau di penginapan. Agar. Tapi kalau longgar waktunya, tidak ada juga kesibukan, maka silakan sholat bersama dengan kaum muslimin. Baik, barakallahu fiik. وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا. Dan telah berselisih salaf dan khalaf dari zaman dahulu dengan perselisihan yang banyak tentang masalah safar ini. Barakallahu fiik. Alhasil, baik, kita melakukan apa yang kita merasa tenang dengan sesuai dengan dalil yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan arahan dari para ulama kita. Fa fi sahih al-Bukhari an Ibn Abbas qala aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfari 19 yusalli rak'atain. Dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di satu tempat aqama Rasulullah fi ba'd asfari. Dalam safar beliau tinggal 19 hari beliau tinggal di tempat itu, yusalli rak'atain, beliau tetap melakukan salat dua rakaat, yakni mengkasar salatnya. Duhur dua rakaat, asar dua rakaat, isya dua rakaat, maghrib tetap tiga, subuh juga demikian tetap dua. Fanahnu idza aqamna 19 nusalli rak'atain. Maka kata Ibn Abbas, kami kalau kita tinggal di satu tempat selama 19 hari, kami melakukan sholat dua rakaat. Wa in zidna ala dzalika atmamna. Kalau lebih dari itu maka kami menyempurnakannya. Paham barakallahu fiik. Baik. Wa dhahiru kalami Ahmad bin Abbas arada muddata maqamihi bi Makkah zaman al-Fath. Zahir ucapan Imam Ahmad bahwa Ibn Abbas arada muddata maqamihi bi Makkah, bahwa ketika Rasulullah SAW melakukan haji wada, beliau tiba di Makkah sampai meninggalkan Makkah, beliau berada di sana selama 19 hari. Afwan, Fathu Makkah, bukan haji wada, Fathu Makkah. Fainahu qala aqama Rasulullah SAW di Makkah 18 zaman al-Fath. Karena Ibn Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW berada di kota Makkah ketika terjadi Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah 18 hari di waktu zamanul Fath. Ini Fathu Makkah. Lianahu arada Hunainan walam yakun thamma ajma'al muqam. Taibu hadhi iqamatul lati rawaha Ibn Abbas. Lianahu arada Hunainan. Karena beliau menginginkan juga Hunain walam yakun thamma ajma'al muqam. Agar. Wahdi iqamatu allati rawaha Ibn Abbas, ila iqamah yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Wa qala ghayruhu bal arada Ibn Abbas maqamuhu bi Tabuk. Sebagian mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ibn Abbas menginginkan dari ucapannya beliau bahwa Rasulullah berada di Tabuk 18 hari. Kama qala Jabir bin Abdullah aqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi Tabuk 20 yawman yaksuru shalah. Tapi kan disebutkan di sini oleh Ibn Abbas 18 hari atau 19 hari. Sementara di Tabuk beliau berada 20 hari. Berkata Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Tabuk 20 hari yaqsul shalah. Rawahu Imam Ahmad di musnadihi. Waqala Abdurrahman ibn al-Miswar ibn Makhramah aqamna ma'a Sa'd bi ba'di qura Syam 40 lailatan yaqsuha Sa'dun wa nutimmuha. Kami, berkata Abdurrahman ibn al-Miswar ibn Makhramah, kami tinggal bersama dengan Sa'd bin Abi Waqqas di sebagian negeri yang ada di Syam selama 40 hari. Beliau mengkasar salat sementara kami menyempurnakannya menjadi 4 rakaat. Waqala Nafi aqama Ibnu Umar bi Azerbaijan 6 months yusalli rakaatain. Berkata Nafi, Ibnu Umar berada di Azerbaijan, tinggal di sana 6 bulan beliau mengqasar salat 2 rakaat terus. Waqad hala thalju bainahu wa bainad dukhul. Barakallahu alaikum. Beliau dihalangi oleh salju, imma terus atau imma balik. Kan demikian, di zaman dahulu kalau musim salju ya, di daerah-daerah yang bermusim salju, ya kalau turun salju khas, tidak bisa kemana-mana. Tapi perjalanan ditutupi semuanya dengan salju. Nanti setelah mencair, musim semi datang, baru orang bisa lewat pulang. Mereka sangat paham, mereka sangat mengerti kapan harus melakukan perjalanan, kapan harus mempercepat sebelum tiba musim ini. Barakallahu fikum. Kalau musim salju datang, orang yang di dalam tidak bisa keluar, orang yang di luar tidak bisa masuk. Karena terhalang salju ini. Dan musim dingin yang sangat. Jarang orang yang mau berpergian. Barakallahu fikum. Wa qala Hafs ibn Ubaidillah aqama Anas ibn Malik bisyam 60 yusalli salat al-musafir. Berkata Hafs ibn Ubaidillah, Anas bin Malik mukim di Syam 60 hari mungkin, yusalli salat al-musafir. Beliau salat salat musafir, yaitu mengkasar salat. Wa qala Anas qama ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Birama Hurmuz 17 yuksurun as-salah. Berkata Anas, aqama ashabu Rasulillah, ini rata-rata perjalanan para sahabat, ini perjalanan perang, paham? Atau dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Aqama ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Birama Hurmuz. Mereka berada di tempat ini, Ramah Hurmuz 17 bulan, yaksuruna sholat, mereka mengkasar sholat. Waqal Hasan aqamtu ma'a Abdurrahman ibn Samura bikabul sanataini yaksur sholat wa la yajma'. Aku bersama dengan Abdurrahman ibn Samura, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bikabul barakallahu fikum, sanataini, 2 tahun di sana, yaksur sholat wa la yajma'. Beliau mengkasar sholat setiap sholat 2 rakaat sunnah. Barakallahu fikum. Ini duhur, asar, serta isya. Dan beliau tidak menjamak. Barakallahu fikum. Waqala Ibrahim kanu yukimuna birray as-sanata wa akthar min dhalika. Wa Sijistan as-sanatain. Berkata Ibrahim kanu yukimuna birray as-sana, mereka berada tinggal di daerah Ray 1 tahun. Wa aksar min dalika, dan bahkan lebih dari itu. Wa Sijistan as-sanatai, dan mereka tinggal di Sijistan selama 2 tahun. Mereka menganggap diri mereka tetap musafir, karena memang tidak ada niatan untuk tinggal di tempat. Intinya adalah tidak ada niatan untuk mukim dan berdiam di tempat itu sebagai penduduk. Barakallahu fikum. Tentunya ada niatan untuk diam, tapi bukan sebagai penduduk. Agaklah. Beda dengan kalau sudah ada niatan, kan beda. Sudah beli rumah mungkin, ya, beli tanah mungkin, atau beristri di situ, atau ngajak istrinya ke situ. Ya kan, pindahan namanya. Sudah berniat untuk tinggal di situ. Tapi selama dia tidak ada niatan untuk itu, maka dia masih tetap musafir. Berapapun lamanya, dan tetap dia akan balik. Biasanya karena pekerjaan yang mengharuskan mereka tetap berada di situ. Tugas negara biasanya, perang dan yang lainnya. Fahadha hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabu kama tara wa huwa as-shawab. Ilah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sebagaimana engkau lihat. Inilah yang benar. Intinya tidak ada batasan berapa lama orang sahabat. Selama dia tidak menginginkan dan tidak berniat untuk tinggal dan mukim menjadi penduduk negeri itu, maka dia masih tetap musafir. Barakallahu fiik. Wa amma madzahibun nas faqala al-Imam Ahmad. Adapun mazhabnya orang, faqala al-Imam Ahmad, maka Imam Ahmad mengatakan idza nawa iqamata arba'at ayyam atamma. Kalau ada orang yang telah niat iqam, berdiam di tempat itu 4 hari, maka dia harus apa? Menyempurnakan. Wa inna wa dunaha qasar. atau kasara. Kalau dia meningatkan kurang dari 4 hari maka dia boleh mengkasar. Wa hamala hadhil aya ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu lam yajma'u al-iqamata al-batta. Wa hamala hadhil athar, dan mereka membawa, mengarahkan dan memahami asar-asar tadi di atas bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat lam yujmi'u al-iqamata al-batta. Mereka sama sekali tidak menginginkan untuk diam di situ menjadi penduduk tempat itu. Balqalu yaquluna al-yawma nakhruj, gadan nakhruj. Akan tetapi mereka mengatakan hari ini kita keluar, hari ini kita keluar, besok kita keluar dan seterusnya. Baik. Wa bi hadza nadhar la yakhfa. Dan pendapat ini perlu ditengok ulang. Barakallahu fiikum. Karena terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, ya kan tentunya melihatkan. Paham barakallahu fiikum. Rasulullah SAW datang ke mana? Datang ke Makkah dari Madinah di tanggal 4 Dzulhijjah. Tanggal 4 Dzulhijjah. Paham barakallahu fiikum. Sementara beliau akan menyelesaikan haji di tanggal 11, 12, 13. Barakallahu fiikum. Baru balik. Jadi bukan cuma 4 hari. Berarti beliau sudah niat tinggal di tempat itu untuk melakukan apa? Melakukan haji. Barakallahu fiikum. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, pendapat yang mengatakan bahwa para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak menentukan dan tidak membatasi. Pokoknya kapan-kapan pulang, pulang. Hari ini kok besok kan. Baik. Maka tetap kita katakan, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, pendapat ini perlu ditengok. Baina Rasulullah SAW fataha Makkah. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah SAW membuka Makkah dan berapa hari beliau di kota itu. Fataha Makkah wahiya mahiya, dan Makkah sebagaimana Anda ketahui, wa aqama fiha yu'assisu qawaidal Islam. Beliau tinggal di situ membangun pondasi-pondasi Islam, wayahdimu kawaid asyirk, dan beliau menghancurkan pondasi-pondasi kesyirikan. Dicongkel dan didongkel semua bentuk-bentuk kesyirikan dan praktik kesyirikan. Baik. Memang dibangun ulang dari awal. Patung-patung semuanya dihancurkan. Dihancurkan. Wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-baathil innal baathila kaana zahuqa. Dihancurkan 360 patung di dalam dan di luar Ka'bah, di sisi Ka'bah. Bukan sampai situ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan-pasukannya ke tempat-tempat tertentu untuk menghancurkan Lata, Uzza, Manat, Hubal. Barakallahu fiikum. Menghancur-hancurkan semua berhala-berhala, patung-patung ini. Bukan waktu sebentar. Baik. Wa qama biha yu'assisu qawaid al-Islam wa yahdimu qawaid asy-syirk wa yumahidu amra ma haulaha min al-Arab, dan beliau membangun apa yang perlu dibangun oleh beliau, menata sedemikian rupa. Mendidik orang-orang Arab. Wa ma'lumun qatan anna hadhi yahtaju ila iqamati ayyamin la yata'ta fi yawmin wahid. Kita ketahui persis bahwa kesibukan yang seperti ini pasti membutuhkan beberapa hari. Yahtaju ila iqamati ayyam, harus berdiam di sana beberapa hari. Tidak akan mungkin selesai dengan satu hari saja, dan tidak akan mungkin selesai dua hari. Wa kadzalika iqamatuhu bi Tabuk, demikian juga ikramahnya beliau di Tabuk. Fa inna waqama yantadirul adu. Beliau berada di Tabuk, beliau sambil menunggu musuh. Wa minal ma'lumi qatan annahu kana bainahu wa bainahum iddah. Iddatu marahil yahtaju qat'uha ila ayyam. Kita tahu persis annahu kana bainahu wa bainahum, antara beliau dan musuh iddatu marahil, berapa jarak ya tajukat uha ilayya, butuh untuk menempuhnya beberapa hari. Wa huwa ma'lum, wa huwa ya'lamu annahum la yuwafuna fi arba'ati ayyam. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan sampai di tempat itu dalam tempo 4 hari. Wa kadzalika iqamatu ibn Umar bi Azerbaijan 16 yaqsur salat. Demikian juga iqamahnya Ibn Umar di Azerbaijan selama 6 bulan yaqsur salat min ajli salj, karena adanya salju es. Wa min al-ma'lum bi anna mithla hadha al-salj la yatahallalu wa yadubu fi arba'ati ayyam. Kita tahu persis bahwa yang namanya es yang seperti ini tidak akan meleleh hanya dalam tempo 4 hari. Bihaitu tamfatihu turuk, yang dengannya jalan terbuka. Wa kadzalika iqamatu Anas bin Syami sanataini yaqsur. Demikian juga iqamahnya Anas di negeri Syam 2 tahun bahkan. Beliau tetap mengkasar salat. Wa iqamatu sahabah di Ramah Hurmuz. Para sahabat berada di tempat ini sahabat Ashur 7 bulan yaqsur. Wa min al-ma'lum anna mithla hadha al-hisari wal jihad yu'lamu annahu la yanqadi fi arba'ati ayyam. Diketahui persis bahwa kondisi yang seperti ini tidak akan pernah selesai dalam hanya tempo 4 hari. Berarti mereka sudah niat untuk tinggal di situ, tinggal sebagai ya tidak ke mana-mana. Wa qala sahabu Ahmad innahu law aqama li jihadi aduin aw habasi sultanin aw maradin qassani qasara sawa'un ghalaba ala dhannihi inqida'ul hajati fi muddati yasir fi muddati yasiratin atawila. Karena itu berkata murid-muridnya Imam Ahmad, innahu law qama li jihadi adu, seandainya ada seorang jihad memerangi musuh atau habsi sultan, atau dia mungkin ditahan oleh penguasa, omarat atau sakit, harus dia mengkasarnya. Sama saja apakah yang kuat dalam sangkaannya dia bahwa hajatannya terselesaikan dalam tempo yang ringkas atau yang panjang. Wa hadha huwa shawab. Dan inilah yang benar. Lakin syaratu bihi syartan la dalila alaihi min kitabin wala sunnah wal ijma' wala amalu sahabat. Wa qalu syartu dhalika ihtimalu inqida'i hajatihi fil muddati allati la taqta'u hukmu shawab. Akan tetapi mereka memberikan syarat dengan syarat yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran, tidak pula dari sunnah Rasulullah, dan juga tidak dari ijma', dan tidak juga dari sahabat. Qalu syartu dhalika ihtimalu inqida'i hajatihi fil muddati allati la taqta'ul hukmu as-sabab. Disyaratkan bahwa kemungkinan selesainya hajatannya dia itu sebelum terputusnya hukum safar bagi dia. Wa hiya maduna arba'ati ayyam. Yaitu kurang dari 4 hari. Fa yuqalu min aina lakum hadha syarat? Maka dikatakan kepada mereka, dari mana engkau memberi syarat ini? Harus kurang dari 4 hari. Wa nabiyyu lamma aqama ziyadatan ala arba'ati ayyamin yaqsur shalah di Makkah wa Tabuk lam yakul lahum syai'. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam aqama bi beliau berada di satu tempat lebih dari 4 hari. Barakallahu fikum. Yaqsuru shalah, beliau melakukan salat di Makkah, di Tabuk, lam yakul lahum syai'an. Rasulullah tidak mengatakan suatu apapun. Wa lam yubayyin lahum annahu lam ya'zim ala iqamatihi akthar min arba'ati ayyam, dan beliau juga tidak pernah mengatakan bahwa beliau akan tinggal di tempat itu lebih dari 4 hari. Pokoknya sampai situ, dan tetap beliau melakukan hasar. Wa huwa ya'lamu annahum yaqtaduna bihi fi salatihi. Sementara mereka tahu bahwa mereka harus mengikuti Rasulullah dalam salatnya. Wa yatasawna bihi fi qasriha fi muddati iqamatihi. Yatasawun, mereka para sahabat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengqasar salat selama mereka dalam iqamah. Baik, dalam safar mereka. Falam yakul lahum harfan wahidan, dalam keadaan Rasulullah tidak pernah menyebutkan untuk para sahabat satu huruf pun, la taksuru fawqa iqamati arba'ati layali, jangan kalian mengkasar lebih dari 4 hari. Artinya kalau ada orang yang pengen berniat tinggal di tempat itu lebih dari 4 hari, dari sejak awal dia sudah menyempurnakannya. طيب وبيان هذا من أهم المهمات وكذلك اقتداء الصحابة به بعده. Sementara sebenarnya keterangan seperti ini sangatlah penting, tapi Rasulullah tidak menyebutkannya, menyebutkan tentang mutlak. Selama Anda mau melakukan, selama Anda dalam perjalanan, maka selama itu Anda dikatakan musafir dan boleh Anda mengqasar salat. Wa kadzalika ihtida'u sahabati bihi ba'da. Demikian juga para sahabat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama berapapun di situ, maka selama itu pula mereka mengqasar salat. Baik, barakallahu fikum. Wa lam yaqulu liman shalla ma'hum syai'an min dzalik. Dan mereka tidak pernah mengatakan sesuatu, barakallahu fikum, sedikit pun tentang masalah itu. Pokoknya para sahabat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama mereka melakukan safar, safar nazil, bahkan tidak ada ketentuan berapa. Pokoknya Anda berada di situ berarti Anda musafir. Hadza wa raja. Tiba kala Malik wa Syafi'i, berkata lima Malik dan Syafi'i, inna wa iqamata akthar min arba'ati ayyam atamma wa inna wa dunaha qasar. Ada qasara. Inna wa iqamah, kata Imam Malik dan Imam Syafi'i, inna wa iqamata akthar min arba'ati ayyam atamma. Kalau seorang melakukan safar dan turun di satu tempat, misalnya antum ke Gorontalo, ya toh jenguk orang tua misalnya, antum mungkin di sini. Sini orang di sini rumah antum, di sini istri antum. Ah, pokoknya antum penduduk kota sini. Antum ke Gorontalo, sambil di Gorontalo menjenguk orang tua misalnya. Jadi, menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, kalau Anda niatan tinggal di Gorontalo sementara lebih dari 4 hari dari sejak Anda sampai di sana, Anda sudah harus menyempurnakan salat 4 rakaat. Tapi kalau kurang dari itu, Anda hanya melakukan 2 rakaat. Paham barakallahu fikum. Baik. Wa qala Abu Hanifah inna wa iqamata 15 yawman atamma. Berkata Abu Hanifah membatasi. Kalau Anda iqamah di satu tempat barakallahu fikum 15 hari, maka Anda dari sejak awal menyempurnakannya. Wa inna wa dunaha qasar. Jadi kalau dia meniatkan kurang dari 15 hari, maka boleh dia mengqasarnya. Wa huwa madhhabul Layth ibnu Sa'd, mendapatkan Layth ibnu Sa'd, wa ruwiya an 3 minas sahabati. Dan ini juga diriwayatkan dari 3 orang sahabat, Umar wa Ibnu Humayn ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Wa qala Sa'id ibn Musayyab, idza aqamta arba'an fa shalli arba'an wa anhu ka qawli Abi Hanifah. Berkata Sa'id bin Al-Musayyab, idza aqamta arba'an, kalau engkau niat tinggal di satu tempat 4 hari, maka anda hanya melakukan salat 4 rakaat. Wa anhu, dan juga riwayat yang lain dinukil dari Sa'id bin Al-Musayyab, seperti ucapan Abu Hanifah, yakni 15 hari. Wa qala Ibnu Abi Thalib, in aqama ashran atamma. Kalau dia meniatkan iqamah di satu tempat itu 10 hari, maka dia harus menyempurnakannya. Wa huwa riwayatun an Ibnu Abbas. Ada juga riwayat dari Ibnu Abbas tentang ini. Wa qala Al-Hasan yuqassiru ma lam yaqdum Misra. Berkata Al-Hasan, tetap dia mengqasarnya selama dia belum masuk ke satu negeri atau kota. Wa qalat Aisyah yaqsuru ma lam yadh' az-zad wal mazad. Yaqsuru ma lam yadh' az-zad wal mazad. Berkata Aisyah, tetap seorang musafir boleh mengqasar salat selama belum dia menurunkan zat wal mazat. Baik. Yani belum menurunkan bekalnya selama perjalanan berapa lama pun. Wa al-matul arba muttafiquna annahu idza aqama li hajatin yantadiru qada'aha yakun yawma akhruju ghadan akhruju fa innahu yaqsuru abada. Dan 4 imam ini sepakat semuanya. Ala annahu idza aqama li hajatin. Kalau dia tinggal di tempat itu karena satu urusan, yang tadiru qada'aha, yang dia menantikan kapan selesainya, boleh jadi hari ini, boleh jadi besok, boleh jadi besoknya lagi, fa innahu yaqsuru shalah, selama itu pula boleh dia mengqasar shalah walaupun berbulan-bulan, walaupun bertahun. Illa Syafi'i fi ahdi qawlihi, kecuali Imam Syafi'i di salah satu ucapan beliau, fa innahu yaqsuru indahu ila 17. Tapi beliau, dia boleh mengqasar sampai 17, 17 hari atau 18 hari. Wala yaksuru ba'daha, dan setelahnya tidak lagi dia boleh mengqasarnya. وقال قال ابن المنذر في إشرافه أجمع أهل العلم أن المسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. طيب ما شاء الله أجمع أهل العلم سموا بركته. طيب ابن المنذر أجمع أهل العلم disepakati oleh para ulama bahwa seorang musafir tetap boleh mengqasar selama dia tidak bertekad bulat untuk iqamah, walaupun dia berdiam di tempat itu bertahun-tahun. Baik. Selama dia tidak menginginkan itu, maka dia boleh mengqasar. Wallahu a'lam. Itu intinya. Barakallahu fiik. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.